nyamannya hatiku bila ku bersamanya. Karena dirimu tak jauh, bisa-bisa aku pergi dari dirimu. Lama-lama ku bosan bila kamu selalu tinggalkanku. Hampanya diriku jadi tak menentu. Lama-lama ku usah jatuh cinta kepada dirinya. Maafkanlah aku yang tak bisa menunggu dirimu. Rindu, rindu yang selalu datang dan tak.